بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. إخواني في الدين، أيها الطلبة، رحمني ورحمكم الله. Di antara nikmah yang wajib kita syukuri adalah disampaikannya kita sampai pada hari ini, sampai pada usia kita sekarang. Terkait dengan antum berada pada fase antara gulam ke syabab, ya. Bahwasanya manusia ada beberapa marahil. Yang pertama, fase yang disebut gulam, semenjak lahir sampai usia balig disebut gulam. Kemudian setelah itu masuk kepada usia syabab, diawali semenjak dia balig. Balig bermacam-macam usianya, maksimal umur 15 tahun. Ketika sudah sampai usia 15 tahun sudah bisa dipastikan seseorang masuk usia balig. Ada yang di bawah itu. Ya. Kemudian setelah masa itu ada masa yang disebut dengan kahil. Masa kahil ini dari usia 30, ya. Kalau masa syabab dari 15 tahun atau dari dia balig sampai usia 30 tahun. Kemudian setelah itu masuk fase kahil. Usia kahil dari 30 tahun sampai 50 tahun. Di sana manusia berada pada kedewasaan yang amat sangat tinggi pada usia tersebut. Kemudian yang terakhir, fase yang disebut syaikhukhah atau yang disebut dengan syaikh. Usia dari 50 ke atas. Ya. Antum berada pada fase antara gulam ke syabab, ya. Dan pada masa-masa ini, di sana semangat-semangatnya seseorang seharusnya di dalam mempelajari agama Allah, di dalam menyebarkan qaul Allah, menyebarkan qaul Rasul, dan upaya untuk kesana pada masa-masa tersebut. Kita bisa lihat kebiasaan, di antara kebiasaan Nabi SAW memberikan nasihat kepada para anak muda, ya, kepada para anak muda. Mungkin di antaranya yang kita semua hafal wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah menyatakan kepada beliau, ya gulam. Masa apa? Masa gulam, ghilman. Artinya belum masuk masa syabab, belum mencapai usia baliknya. Ya gulam, kata Rasulullah, inni u'allimuka kalimatin, aku mengajarkan kepadamu sekian kalimat yang bermanfaat baginya untuk menjalani kehidupan seorang anak Abdullah ibn Abbas pada saat itu. Di mana beliau adalah sepupunya sendiri, sepupunya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ihfadillah, peliharalah Allah Azza wa Jal. Yahfadka, niscaya Allah akan memeliharamu. Memelihara Allah, yaitu dengan kita memelihara, kita betul-betul menjaga diri kita, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Ketika Allah memerintahkan demikian, ini kita ikuti. Kepada siapa diajarkan? Ibnu Abbas. Artinya apa? Artinya syariat ini bukan hanya pada orang tua saja. Mulai masa-masa seperti kita sekarang, seperti antum sekalian yang ada di sini, ya, masa-masa usia, kapan seorang anak bisa membedakan yang ini baik, yang ini yang jelek? Mulai diajarkan, disampaikan. Walaupun beban itu dimulai sejak dia balik, namun diperintahkan untuk diajarkan dan diarahkan serta dibiasakan sebagaimana Rasul mengarahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Apa yang dikatakan Rasul, peliharalah Allah, batasan-batasan Allah. Jangan sampai engkau melanggar perintah-perintah Allah yang amat sangat banyak di dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan Allah kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Ya. Karena dengan itu Allah yang akan menjagamu. Ketika engkau ingin dipelihara dan dijaga oleh Allah Azza wa Jal, maka peliharalah Allah. Yang kemudian peliharaan, pemeliharaan Allah terhadap makhluknya, terhadap hambanya, ini ada dua. Yang pertama, Allah memelihara badan kita. Nah, Nizar, fokus ke sini, ya. Diperhatikan. Diperhatikan nasihat-nasihat ini penting buat kita semua. Ya. Harapannya antum bisa mencerna. Fokus didengarkan. Ya. Karena rasa usia-usia seperti antum bisa memahami. Ya. Bisa memahami omongan orang. Maka diperhatikan. Yang fokus. Allah memelihara badan kita. Dipelihara dari berbagai macam kejelekan-kejelekan dan seterusnya. Diberikan nikmat dunia. Ya. Diberikan tempat tinggal, diberikan, dimudahkan oleh Allah perkaranya. Kemudian yang kedua, Allah memelihara kita dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam syahwat, dari berbagai macam hal-hal yang di sana hal-hal tersebut adalah perkara-perkara yang merusak agama kita. Dengan apa? Dengan kita memelihara batasan-batasan Allah Azza wa Jal. Ini nasihat buat kita semua. Tidak terkecuali yang berbicara di sini. Ya. Tidak terkecuali al-mutakallim. Baik yang mendengar di rumah atau mendengar di sini. Dan yang berbicara semuanya perlu untuk menerima nasihat yang semisal ini. Maka Allah akan memelihara kita dengan kita memelihara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Kemudian di antara bentuknya, upaya Islam kepada para syabab, kepada para pemuda, ya, dari masa-masa gulam kepada syabab ini, usia-usia seperti ini. Satu ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam membonceng Mu'adz bin Jabal. Masih kecil Mu'adz bin Jabal pada saat itu. Dibonceng di unta Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah mengajarkan dan mendidik dengan metode pertanyaan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Siapa yang diajarkan Mu'adz bin Jabal? Ini menunjukkan perhatian Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap usia-usia muda. Apakah engkau tahu wahai Mu'ad, apa hak Allah kepada hamba dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian diajarkan, hak hamba adalah untuk tidak menyekutukan Allah dan mentauhidkan Allah. Dan sebaliknya, hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah tidak mengazab mereka ketika mereka mengikuti perintah Allah untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Ini pendidikan, ya. Pendidikan menanamkan tauhid di benak seorang pemuda pada saat itu, yaitu seorang Mu'adz bin Jabal, ya. Dan mereka syababus sahaba, para pemuda, para sahabat adalah contoh bagi kita semua. Bisa kita lihat bagaimana keadaan Abdullah ibn Umar pada saat itu, yang bersemangat pada usia-usia belasan tahun mengajukan dirinya untuk berjihad, walaupun tidak diterima dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu juga para sahabat yang lain. Mereka pada masa-masa ini, masa-masa syabab, mereka adalah orang yang terdepan di dalam apa? Di dalam menyebarkan Islam. Semangat mereka berada pada puncak yang tertinggi pada saat itu. Dan dampaknya, azarnya bisa kita lihat di hari ini. Bagaimana penyebaran kaum muslimin? Di antara mereka ada Abdullah ibn Abbas yang sudah kita dengarkan sebagian kisahnya barusan. Di antara mereka ada Mu'adz bin Jabal, ya. Ada Mu'adz bin Jabal. Bagaimana semangat mereka dalam menyebarkan agama Allah, mempelajari agama Allah. Begitu juga Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar, Zaid bin Thabit. Mereka adalah syababus sahabah, para pemudanya, para sahabat yang semangat mereka tidak gentar di dalam mendapatkan ilmu nafi'. Bisa kita, bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu dengan bekal ilmu yang mereka miliki. Mereka berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka Khalid ibn al-Walid, seorang panglima perang yang kokoh, pemberani. Dan yang lainnya di antara syabab para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang semangat mereka bisa kita lihat sekarang hasilnya, termasuk kita yang ada di tempat ini. Ini adalah dampak upaya mereka. Yang ini menjadi amal jariah mereka sampai hari ini. Ini percontohan bagi kita semua untuk terus bersemangat berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik perjuangan tersebut adalah dengan pena kalian dan juga kitab-kitab kalian. Terus belajar, jangan pantang menyerah. Terus hafalkan Al-Quran, terus hafalkan Sunnah, terus pelajari bahasa Arab sehingga kita bisa memutola'ah, membaca kitab-kitab para ulama. Ini diantara bentuk kita mencontoh mereka, generasi salafuna salih ala ra'sihim as-sahabah, dan juga para pemuda mereka. Kemudian di antara upaya Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk memajukan para pemuda Ahlul Islam, diajarkan oleh Rasul. Satu ketika Umar bin Abi Salamah bersama Rasul SAW di sana terdapat hidangan, ya, terdapat hidangan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar, Sammillah ya gulam, Sammillah, bacalah bismillah ketika makan. Tujuannya apa? Mengajarkan. Jadi anak itu semangat. Qul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Qul mimma yalik, dan makanlah yang ada di dekatmu. Ini diantara bentuk bagaimana Rasulullah memberikan taujihat kepada para ghulam dan para syabab. Maka ini perlu kita perhatikan. Ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita ikuti apa yang sudah menjadi taujihat, menjadi arahan bagaimana para syabab, para pemuda berada di atas akhlak yang mulia, berada di atas adab Islam. Ya. Bagaimana tidak? Barakallahu fikum. Mungkin kami ingatkan sehingga dapat memupuk semangat kita semua untuk terus belajar di jalan Allah, untuk terus semangat di dalam menuntut ilmu, untuk terus kita memupuk akhlak yang mulia. Bagaimana seharusnya seorang talibul ilm? Apa yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam? Sab'atun, tujuh golongan. Yudhilluhumullah, yang dinaungi dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi yaumin la dhilla illa dhillih, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah azza wa jal. Apa kata Rasulullah SAW? Di antaranya, kata Rasulullah, syab, seorang pemuda, nasyahat fi ibadatillah, yang terdidik, ya, berkembang di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah ini sebagai penyemangat kita untuk kita terus memupuk, terus ibadah kepada Allah. Al-min a'zamil ibadah, di antaranya yang mulia, yang utama adalah kita belajar, kemudian menjaga apa yang menjadi kewajiban kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara bentuk inayah Islam, perhatian Islam terhadap para pemuda sehingga mereka berkembang di atas jalan yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mendidik untuk mencarikan ibu yang baik untuk anak-anak mereka. Sehingga apa? Sehingga anak-anak ini terpelihara, terus dididik dengan kebaikan demi kebaikan. Disuruh untuk memilihkan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ketika kita tahu ibu kita adalah ibu yang baik dan bapak kita adalah orang yang paling semangat di dalam mengajarkan ilmu qala Allah dan qala Rasul, bagaimana mengupayakan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik, jangan dikhianati. Bagaimana bentuk pengkhianatannya? Dengan kita bermalas-malasan, dengan kita melanggar apa yang diperintahkan Allah, melanggar apa yang diperintahkan Rasul. Tentunya ketika kita melakukan hal-hal yang tercela di tengah-tengah masyarakat yang akan disebut anaknya siapa sih? Iya apa enggak? Hah? Iya apa enggak Ahmad? Akan disebut begitu. Ketika kita melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang jelek, masyarakat akan menyebut anaknya siapa sih? Kemudian belajar di mana sih anak itu? Maka perhatikan barakallahu fikum. Kalau kita tidak mau ibu kita dianggap jelek oleh masyarakat, jangan kita khianati. Kita tahu alhamdulillah, kita berhusnudzon, orang tua kita ketika mengantarkan anak-anak mereka di tempat-tempat yang diajarkan di sana qaul Allah dan qaul Rasul, kita berhusnudzon, mereka adalah orang-orang yang baik. Nah, ketika anak-anaknya tadi berkhianat, hati-hati ya. Anaknya siapa sih akan disebut oleh masyarakat? Jelek akhirnya. Apapun yang kita lakukan, perkala-perkala yang menyelisih agama Allah ataupun yang menyelisih kebiasaan masyarakat, yang mereka anggap ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh berandal, oleh mereka-mereka yang tidak pernah dididik, tidak pernah diajari. Ya. Maka kita diperintahkan untuk memilih ibu yang baik untuk anak-anak kita. Di dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan tunkihul mar'a li arba. Wanita ini dinikahi karena empat perkara. Kemudian salah satunya yang disebut adalah lidiniha, karena agamanya. Dan pilihlah itu, fadhfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik. Kemudian di antara bentuk inayah Islam, perhatian Islam kepada anak muda Islam, para syabab, para gulam, agama kita menyuruh untuk memberi nama dengan nama yang baik, karena nama punya pengaruh, ya. Nama punya pengaruh. Kalau namanya dikasih nama musyrik misalnya, sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah, pengaruh. Nama adalah doa, ya. Dan kata Ibnu Qayyim, punya dampak kepada yang diberi nama, akan berdampak. Ada orang yang ngasih nama anaknya macam-macam, apalagi di zaman-zaman sekarang dikasih nama corona dan lain sebagainya, ya. Ada dampak kepada sang anak. Oleh karenanya kita diperintahkan nama, beri nama dengan nama yang baik. Di antaranya yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang terdapat penghambaan di sana. Begitu juga yang ma'ruf dalam Islam, yaitu nama-nama anbiya, orang-orang soleh dan seterusnya. Harapannya ada pengaruhnya, ya. Ini diantara bentuk perhatian Islam, sehingga kita terdidik dengan pendidikan yang baik dari dampak nama tersebut. Kemudian diantara bentuk inayah Islam pula, yaitu disyariatkan akikah. Akikah ini bukan hanya sekedar menyembelih dagingnya kita makan dan diberikan kepada teman sanak saudara. Bukan hanya itu, ya, bukan hanya itu. Namun terdapat pada akikah tadi menerapkan perintah Allah, dan di sana ada dampak di dalam pendidikan anak, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian bagaimana Islam memperhatikan terbiah pendidikan untuk anak-anak kita, Rasulullah SAW sebagaimana pada beberapa hadis yang sudah kita sampaikan tadi, upaya untuk mendidik anak-anak kaum muslimin. Begitu juga Rasulullah SAW memerintahkan muru auladakum bisalah, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat, wahum abna usaba, dan mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka. Wadribuhum alaiha wahum abna ashr, dan mereka usianya 10 tahun. Ini bentuk apa? Pendidikan. Bentuk upaya agama kita, upaya Islam, upaya Nabi kita alaihi salatu wassalam, sehingga anak-anaknya kaum muslimin terdidik dengan sholat. Disuruh mukul pada usia yang 10 tahun, maka bagaimana yang lebih dari itu, 11, 12, apalagi sudah balig mukallaf, dia adalah termasuk yang diberikan beban kewajiban untuk melakukan sholat, ya, terancam mereka yang tidak melakukan sholat. Jangankan meninggalkan sholat bil kulliyah, ya, wailul lil musallin, orang-orang yang sholat, celaka mereka. Wail, beratnya azab kerak yaumul qiyamah. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Mereka sholat, bukan tidak sholat. Apalagi sampai diakhirkan. Ya, masyaallah assalamu. Maka ini adalah bentuk Islam di dalam mendidik anak-anak kaum muslim, diperintahkan untuk memukul pada usia 10. Qala wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan, diranjang ketika pada usia-usia tersebut. Ini bentuk inayah Islam, perhatian Islam. Tentunya barakallahu fikum, anak ini hasil pahatan orang tuanya, ibaratnya demikian, ya. Karena yang disalahkan adalah orang tuanya kelak. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrah berarti di atas Islam, bersih. Ya, dilahirkan bersih. Fa abawahu, kata Rasulullah, berarti peran siapa? Peran orang tua. Oleh karenanya mereka berusaha mencarikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, sehingga mereka terdidik, sehingga mereka besar di atas ketaatan kepada Allah. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani, bapaknya lah kedua orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, yang menjadikan mereka Nasara, yang menjadikan mereka orang-orang Majusi. Yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Ya. Maka mereka berusaha untuk yang terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian barakallahu fikum, dari sana muncul, ya, tidak tertutupi bagi kita, setiap masa, setiap zaman, orang-orangnya ini semakin rusak. Dan yang paling gampang untuk dirusak adalah masa-masa seperti antum ini, masa-masa muda, masa-masa yang semangat-semangatnya di dalam melakukan banyak hal. Jangan sampai kita mau untuk dijadikan korban. Masyakil muncul, ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyampaikan, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum min. Tidak datang satu zaman, satu masa, kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Di zaman dulu Nabi kita sudah mewanti-wanti. Di zaman sekarang penerapannya semakin parah. Dan yang paling gampang untuk diracuni, untuk dirusak adalah masa-masa syabab. Tinggal dibakar saja. Hah? Ngapain? Antum, siapa namanya ini? Miksam ya? Diapain temennya? Hah? Diperhatikan, barakallahu fiik. Diperhatikan. Masyakil banyak muncul. Disebabkan apa? Disebabkan wasail, disebabkan media-media yang ada. Kalau zaman dulu ada majalah, ada buku-buku cerita yang merusak, komik-komik dan sebagainya. Di zaman sekarang semuanya ada di alat handphone. Ya. Di zaman sekarang ada alat komunikasi yang disebut dengan jawalat atau disebut dengan handphone. Apapun ada di sana. Game, berbagai macam game yang merusak. Sampai-sampai di akhir-akhir ini kita jumpai mereka membuat game yang tujuannya adalah merusak Ka'bah. Bayangkan. Jadi tujuan akhirnya adalah menghancurkan Baitullah Ka'bah. Upaya orang-orang yang di luar Islam untuk menghancurkan masa muda para syabab. Makanya hati-hati. Ya. Secara tidak langsung mereka diajari jadi orang-orang yang unf, keras. Perang sana, perang sini, dalam game-game yang ada. Jenisnya macam-macam. Ya. Semua ada di jawalat. Ada di handphone. Maka dari itu kita di ma'had ini, di ma'had Ibnu Umar, sangat-sangat tegas bagi mereka-mereka yang menyembunyikan HP Android, HP model sekarang di lemari-lemari mereka. Intabihu barakallahu fikum. Bukan saatnya antum bermain dengan permainan yang ada di HP tersebut atau untuk memegang handphone tersebut. Ya. Merusak. Inilah masyakilnya para pemuda ini berputar pada dua hal. Masyakil mereka, para syabab, ini berputar pada dua hal. Yang pertama, mereka mengikuti arus. Temannya begini, itu kok begitu, ini kok begini. Arus bisa dari teman, bisa dari saudara dan sebagainya. Ngerusak. Hei. Inti gak rokokan. Iya apa enggak? Begitu anak muda sekarang. Dia ingin ketika dirinya rusak, temannya dirusak. Hei. Kamu enggak judi dah. Enak loh oleh duit ake. Hah. Dapat uang banyak. Hei, ayo melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat. Mengikuti arus ataupun arus-arus yang ada di media-media. Arus-arus tersebut merusak akidah mereka, bahkan merusak akhlak mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang gila sampai ke otaknya, sampai ke akalnya. Karena mengikuti arus tadi. Banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Maka banyak di antara para pemuda, utamanya di zaman sekarang, mereka tidak bisa membedakan mana yang baik buat mereka, mana yang jelek. Ya. Walaupun hakikatnya mereka tahu ini baik buat mereka, ini jelek. Tapi hawa nafsu yang membawa mereka untuk mengikuti perkara-perkara yang menyelisihi. Di zaman sekarang dengan adanya jawala, dengan adanya HP, ya, sangat mudah sekali mereka mengikuti apa yang ada di dalamnya semuanya, yang baik ataupun yang buruk. Ada kebaikannya, namun kebanyakannya adalah dharar, kebanyakannya adalah kerusakan. Maka dari itu masa-masa seperti sekarang maksimalkan untuk belajar, buang jauh-jauh yang namanya jawalat. Nanti kalau antum sudah dewasa, antum sudah bisa memanage, mengatur bagaimana diri antum semua, sudah tahu ini baik buat saya, ini tidak baik, urusan nanti. Sekarang antum belajar di tempat ini, belajar qala Allah, belajar hifdzul Quran, belajar sunnah, belajar adab, belajar akhlak. Maka buang jauh-jauh yang namanya jawalat. Ya. Buang jauh-jauh yang namanya jawalat. Begitu juga merusak tata cara mereka. Baik itu di dalam berpakaian, ya. Baik itu memodel rambut-rambut mereka, bertutur kata, ya. Merusak arus-arus yang ada, baik itu dari teman secara langsung ataupun lewat media-media, merusak barakallahu fikum. Di zaman sekarang banyak sekali pakaian yang macam-macam yang mengumbar aurat dan lain sebagainya, atau bahkan dimodifikasi bagaimana caranya. Sampai-sampai baju yang memang terbiasa dipakai oleh kaum muslimin dimodifikasi bagaimana caranya, ya, untuk meniru orang-orang kafir di dalam berpakaiannya mereka. Terkadang kita tidak sadar, terkadang kita sendiri tidak sadar. Begitu juga model-model rambut, ya, tahu mungkin lewat HP ada artis ini, artis itu, atau pemain bola. Ini yang banyak para syabab, ya, para pemuda banyak mengikuti. Ada pemain bola ini, itu, namanya ini. Orang-orang kafir modelnya rambutnya begini, maka dia mau potongannya juga sama, ya. Merusak secara tidak langsung. Barakallahu fikum. Ini keadaan yang ada. Kalau zaman dulu para ulama memperingatkan dari bahaya dus. Dus itu apa namanya? Parabola, ya. Karena berbagai macam channel yang masuk ke parabola, lewat parabola. Di zaman sekarang tidak perlu lagi parabola. Ada di HP semuanya. Semuanya ada di HP. Ini yang kita peringatkan, barakallahu fikum. Begitu juga merusak cara tutur kata kita. Kaum muslimin diajarkan untuk berlemah lembut. Allah menyatakan kepada nabinya, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Jika engkau wahai Muhammad faddan ghalidhal qalbi, keras lagi, keras hatinya, keras perangainya, maka akan lari manusia. Islam tidak mengajarkan demikian. Rasulullah menyatakan apa? Mukmin ini laisa bita'an wala la'an. Muslim ini, kata Nabi, bukan orang yang terus mencela, mencaci. Temannya begini, kayak gajah. Temannya ada yang kurus, dibilang kayak bambu, ya. Suaranya kecil, mungkin dibilang kayak burung bio. Bukan itu. Islam tidak mengajarkan antum begitu. Laisa bita'an, laisa bila'an, wala fahisyal qaul. Begitu juga bukan yang berkata-kata keji, kata-kata kotor yang tidak pantas. Keumuman kaum muslimin, anak-anak mereka tidak pantas. Bahkan orang tua mereka pun juga tidak pantas. Apalagi seorang penuntut ilmu, belajar. Kalau Allah belajar, kalau Rasul, lebih tidak pantas lagi. Itu semua karena sebab mengikuti arus, arus-arus yang ada. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Itu semua barakallahu fikum kebanyakan karena hati kita yang kosong. Hati-hati. Ya. Kita kalau tidak disibukkan imma dengan belajar, imma dengan agama, dengan beribadah kepada Allah, atau paling tidak urusan dunia yang bermanfaat, maka syaitan akan jadi yang ketiga. Kalau tidak ini, ya ini. Kalau tidak dua-duanya, maka hati kita kosong, yang masuk siapa? Asyaitan. Yang terus mengalir di tubuh kita sebagaimana mengalirnya darah. Ya. Maka dikatakan oleh seorang penyair dari Qais bin Al-Muluh, dikatakan adani hawaha qabla an arif al-hawa. Datang kepadaku hawa, ya, sebelum aku mengetahuinya. Fasadafa qalban khalian fatamakkana. Yang kemudian hawa nafsu tersebut bertemu, ya, dengan hati yang kosong. Kemudian dia menetap pada hati yang kosong tersebut. Syaitan, ya, akan menetap di hati yang kosong. Maka penuhilah hati kita imma dengan zikrullah, imma dengan kita murojaah Al-Quran, imma kita berbincang dengan teman dengan perbincangan yang bermanfaat, ya. Jangan berbincang dengan perbincangan yang tidak bermanfaat. Perbincangan tidak bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ini sudah masuk waktu azan Abu Arman. Sudah masuk ini. Tayyib. Nah, azan dulu sebentar, fadhal. Siapa yang bagian azan sebentar sebelum kita lanjutkan sedikit. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Kembali kepada pembahasan kita bahwasanya masyakil, permasalahan yang muncul dari para pemuda kita adalah mengikuti arus, ya. Kemudian yang kedua adalah permasalahan penyimpangan di dalam berpikir dan penyimpangan akhlak. Penyimpangan di dalam berpikir dan penyimpangan akhlak. Maka ini adalah permasalahan yang menjadi problematika para pemuda, yang sebabnya sebagaimana pada permasalahan yang pertama, ya, tidak lepasnya mereka dari apa? Dari media-media. Tidak lepasnya mereka dari media-media yang ada, yang dimana ini merusak akhlak mereka, merusak adab mereka di dalam bertutur kata. Ala kulli hal, nas'alullah as-salamah. Yang kemudian di zaman sekarang banyak di antara para pemuda yang menjadikan negeri-negeri kafir sebagai tujuan mereka, ya, sebagai tujuan mereka untuk belajar, untuk ini itu dan lain sebagainya. Mereka tidak sadar bahwasanya dengan itu mereka akan dijauhkan dari agama mereka, ya. Maka dari situ muncullah para pemuda yang menyimpang akhlaknya, kemudian menyimpang pemahamannya, bahkan sampai kepada kekufuran. Ini dua hal yang berputar padanya masyakil, problematika para pemuda. Mungkin ditambahkan yang ketiga, kejahilan. ya, kejahilan. Maka dari itu kita di tempat ini walhamdulillah diberikan kemudahan untuk terus belajar, menuntut ilmu, belajar qala Allah dan qala Rasul. Karena sebagaimana dikatakan syifaul ilm, sifat obat daripada kejahilan itu adalah ilmu, ya, adalah ilmu. Dengan ilmu biiznillah akan terselamatkan dari berbagai macam problematika. Maka sekaligus obat, ya, yang harus diperhatikan yang pertama kali adalah ilmu. Belajar dari sumbernya yaitu Al-Quran, kemudian dari As-Sunnah, dan pemahaman diperbaiki, selalu senantiasa mengikuti pemahaman Salaful Ummah. Begitu juga diantara obat dari problematika tadi, permasalahan-permasalahan tadi, adalah memperbaiki metode belajar kita yang tadinya kacau, jauh dari pendidikan agama. Maka alhamdulillah di tempat ini antum dimaksimalkan, ya, pendidikan agamanya. Maka dengan itu insyaallah biiznillah akan menjadi tameng, akan menjadi tameng dari masalah-masalah yang ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang bisa dijadikan obat, selalu dekat dengan para ahli ilmu, dengan para ulama. Upayakan duduk, ya, jika di negeri kita mungkin minim, bahkan tidak ada yang bisa disebut sebagai ulama, maka kita jumpai mereka-mereka yang belajar kepada para ulama, para duat ilallah, para da'i-da'i, ya, para asatidah. Maka duduk dengan mereka biiznillah akan menjadi obat, ya. Di dalam apa? Di dalam kajian-kajian mereka, mungkin ada duduk secara khusus dengan mereka untuk kita mengemukakan berbagai macam permasalahan yang kemudian dicarikan di sana, Pak, solusi misalnya. Maka ini diantara obat yang dibutuhkan oleh para pemuda sehingga mereka dekat dengan para du'a, dengan para ulama, dengan para pembimbing mereka. Sekaligus terdapat sesuatu yang bisa menampis semua hal yang menjadi syubhat dan pengantar syahwat. Ya. Masalah ini ditanyakan, ini begini, begitu. Bagaimana hukumnya? Ya, di nadwah, pertemuan-pertemuan, ya, perlu, ya, yang seperti itu. Kemudian di dalam di antara ilaj dan obat dari masyakil yang ada adalah memperbaiki penggunaan media. Maksimalkan yang terbaik. Ingat bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, semuanya ada yang mengawasi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan kecuali ada padanya raqib dan atid yang selalu mengawasi, memonitor. Ya. Ada malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan kita dan kejelekan kita. Maka perbaiki wasail, media-media yang ada, ketika terpaksa kita harus menggunakannya. Namun ketika kita masih masa-masa seperti sekarang, maka tidak diperbolehkan, ya, bagi siapa yang mau belajar di tempat kita, mondok di ma'had ini, maka tidak diperbolehkan sama sekali memegang yang namanya handphone, ya. Ini mungkin barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan pada tausiah malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu. tidak ada tujuan tertentu, namun mimbab tawasi bil haq dan tawasi bis sabr, saling mewasiatkan di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.